Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Mazilna fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ahrajal Bukhari wa Muslim fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a mubiqat. Wa qad waqafna inda sarhi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Qad bayyana Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin anna nafsul lati harramallahu kam hiya? Soal indak. Jiwa yang diharamkan dibunuh ada berapa? Arba. Al-awwal. Nafsul mu'min. Sani. Naam. Ad-dhimmi. Salis. Mu'ahad. Salis. Rabi. Musta'man. Naam. Illa bil haq, kecuali dengan alasannya hak. Qala rahimahullahu ta'ala, fahadhil anfusul arba qatluha haramun, lakinnaha laysat ala haddi sawa fit tahrim. Fanafsul mu'min a'zam, summa dhimmi, summa al-mu'ahad, summa musta'man, au musta'min. Empat jiwa yang dilarang, yang diharamkan untuk membunuhnya, ini tidaklah sama levelnya, batasannya, dalam hal haramnya. Jiwa orang yang beriman itu yang paling besar, haramnya paling besar. Kemudian dhimmi. Ma makna dhimmi? Naam. Dhimmi. Ma maksud dhimmi? SGT. Naam, saling dap. Apa maksudnya dhimmi? Naam. Kafir yang tinggal di negeri muslim, yang dia tunduk dan patuh pada aturan, menunaikan kewajibannya, bayar jizyah, bayar pajak. Naam. Summa mu'ahad. Ma makna mu'ahad? Naam. Manil mu'ahad? Ma jawabu? Naam, kafir yang terikat perjanjian damai. Summa al-musta'min, al-musta'man. Musta'min nafsuhu, wa idha kana ala waznil maf'ul musta'man. Naam, al-musta'man, man huwa? Asaling dak, naam. Manil musta'man? Naam. Kafir yang mendapatkan jaminan keamanan. Qala rahimahullah, wa ahlil musta'man mislul mu'ahad au a'la. Sekarang ada pertanyaan, apakah musta'man atau musta'min itu semisal mu'ahad? Ataukah lebih tinggi musta'man itu? Asyukku fi dzalik. Aku ragu dalam masalah ini. Li'anal musta'man man lahu ahdun khas. Karena musta'man ini memiliki perjanjian khusus. Naam. Dia legal masuk dengan memiliki ikatan peraturan khusus, janji khusus. aturannya. Begini, begini, begini, begini, begini, begini, begini. Aturannya 1, 2, 3, 4. Tunaikan, ya, ya. Ada surat. Surat resmi. Nah. Itu yang membuat beliau ragu antara musta'man dengan mu'ahad. Mana yang lebih tinggi? Bihilafil mu'ahidin. Fal mu'ahidun yatawalal ahad ahlul halli wal aqdi minhum. Berbeda dengan mu'ahidun yang nanggung ahadnya, janjinya adalah ahlul halli wal aqdi di antara mereka. Tokoh-tokohnya yang terikat perjanjian, yang memberi persetujuan perjanjiannya. Falaisa bainana wa bainahum uqudun ta'minat khasah. Tidak ada di antara kita dengan mereka ikatan janji keamanan secara khusus. Adapun musta'man tadi khusus. Dia datang sebagai konsulat, sebagai utusan negerinya. Nah. Perwakilan negerinya. Atau bahkan alal aqal paling sedikitnya adalah sebagai penziarah turis. Nah. Ada dia peraturan yang dia sepakati, dia tanda tangani, ada surat visa, paspor, sehingga bisa masuk. Wa ayyankana fal hadis am. Apapun keadaannya, maka hadis tersebut umum. Qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, itu umum. Nafsu, jiwa-jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Wa kullun minhum ma'sumun ad-dami wal mal, masing-masingnya adalah ma'sum, terjaga. Maknahu la yajus, tidak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh diambil hartanya. Naam. Maka pemahaman khawarij itu pemahaman yang sangat jahat. Yang di mana mereka khawarij itu adalah menyatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, sementara mereka punya pemahaman yang menjadikan mereka terjatuh dalam dosa besar. Membunuh jiwa yang tidak dihalalkan. Atas kedangkalan pemahaman, berdasarkan kedangkalan pemahaman mereka. Apalagi terhadap orang-orang kafir. Baik itu mu'ahad, musta'man, zimmi. Yang sesama muslim, mukmin saja. Mereka sudah memberlakukan. Yaitu penetapan kafir di luar golongan mereka. Jelas-jelas orang yang masih muslim mukmin yang mengucapkan syahadah dinyatakan kafir di luar golongan mereka. Naam, hartanya bisa dirampas, diambil sebagai fai, harta rampasan tanpa perang. Anak yang punya pemahaman khawarij memiliki mendapatkan doktrin tentang halalnya harta orang tuanya diambil, dicuri. Nah. Karena sebagai harta fai, harta rampasan dari orang kafir tanpa peperangan. Nauzubillah. Padahal mereka adalah maksum. Orang-orang yang terjaga hartanya dengan darahnya. maka pemahaman yang benar itu menjadi nikmat yang besar bagi seorang hamba. Ikhwanul jazakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang maknanya termasuk nikmat yang terbesar setelah nikmat Islam adalah nikmat pemahaman yang benar, diberikannya pemahaman yang benar. Sehingga dengan itu Islamnya tetap benar, tetap lurus. Artinya dari situ pemahaman yang keliru, yang salah, ini menjadi azab, menjadi penghilang nikmat, menjadi bala malapetaka yang akan menjadi sebab kelirunya Islam dia. Bahkan sebagainya menjadi sebab keluarnya dia dari agama. Naam. Yahrujuna minad-din kama yahrujur ram kama yahruju sahm minar ramiyah. Nas'allahu salamah wal afiyah. Maka di dalam memahami agama perlu kekokohan. Ikhwani jazakumullah. Khususnya dalam perkara-perkara usul, pokok-pokok. Harus kokoh kuat, sering diulang-ulang-ulang. Dibangun di atas adillah. Min al-Qur'an wa sunnah sahihah. Karena kalau ngambang-ngambang, samar-samar, sangat khawatir nanti ditelan, menjadi korban pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Perkara akidah harus kokoh pemahamannya, termasuk dalam hal asma wa sifat. Perkara akidah dalam hal keimanan, supaya tidak terseret seperti pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Khawarij dalam memahami tentang iman, tentang Islam, tentang dosa, maksiat. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalu illa bilhaq, kecuali dengan al-haq. Mimma yujibul qatl, kecuali dengan alasan yang benar. Bil adl, dengan adil. Dengan adil, sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bilhaq, bil adl. Naam, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Mimma yujibul qatl, dari perkara-perkara yang mengharuskan dibunuh. Misal as-sayyibu zani. Seperti as-sayyibu zani. Ma makna as-sayyibu zani? As-soal ingda. Ma makna as-sayyib az-zani? Naam. Orang yang sudah menikah, yang berzina. Muhsan ay ghairu muhsan. Muhsan atau ghairu muhsan. Muhsan. Yang sudah pernah nikah, berzina, maka hukumnya adalah, apa hukumnya? Ya haram itu perbuatannya. Hukumannya apa? Rajam. Naam. Rajam. Itu artinya dibunuh dengan rajam. Sebutkan oleh Al-Imam Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Kenapa sifat pembunuhannya kok dirojam, kok sadis dilempari batu sampai mati. Kenapa enggak didor langsung? Nah, atau dipenggal langsung. Ini kenapa bentuknya dirojam, dilempari batu? Kan lempar batu sekali kan enggak langsung mati. Masih ngerasakan sakit, 2, 3. Nah, silakan baca di kitab Adda wa Dawa. Supaya nanti kalian bisa jelaskan. Kalau ada orang nuduh, apa hukum Islam ini sadis? Tidak mengenal peri kemanusiaan. Masa hukum kok dirojam, orang dilempari batu? Ya kalau hukum bunuh, ya bunuhlah gitu. Langsung dieksekusi, tembak, atau dipancung. Ini kok dilempari batu sampai terluka, sampai keluar darah, sampai kena mukanya, kepalanya, bocor, dan sebagainya. Terlalu misalnya. Ini tuduhan. Ini orang enggak tahu. Nah, baca kitab Adda wa Dawa. Pembahasannya bukan tempatnya di sini. Di pelajaran kita ini. Sudah ada terjemahnya lagi. Adda wa Dawa. Yang kedua, wa nafsi bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Ya ini apa hukumannya bentuknya? Nah, entah. An nafsu bin nafsi apa maksudnya? Jiwa dengan jiwa apa maksudnya? Hukuman apa itu? Nah, hukuman apa itu maksudnya? An nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Hah? Kisos. Takul kisos. Tuta kisos. Kamu ngomong kisos. Loh. Ragu dia. Apa? Nah, kisos. Sahih. Jangan takut kalau ditakit itu. Kisos. Jiwa dengan jiwa. Karena membunuh jiwa, maka dia juga dibunuh. Kisos. Watariku lidinihi al-mufariku li-jamaah. Apa ini maksudnya? Atariku lidinihi al-mufariku li-jamaah. Meninggalkan agamanya dan berpisah. Yang berpisah dengan jamaah. Orangnya disebut apa ini? Naam. Anta. Apa? Murtad. Naam. Murtad. Perbuatannya orang murtad disebut apa? Naam, anta. Orangnya disebut musyrik, perbuatannya syirik. Naam, orangnya disebut kafir, perbuatannya kufur. Seperti itu maksudnya. Murtad. Perbuatannya disebut munafik, orangnya perbuatannya disebut nifak. Semisal itu. Murtad, perbuatannya disebut. Naam, ar-riddah. Murtad, perbuatannya orang murtad, ar-riddah. Keluar dari Islam. Masya Allah. Belum bisa lanjut akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.